datang sakit. Lihatlah tanda mirah DPP, perkas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila ku marah, menutupis salahmu. Agar kau kuas membayar.